Pandangan wetan bergoyang, pandangan wetan berdangdut, bumi pandangan wetan berjoget. Ada Balaukas, juga ada Javana, ada Soreng Paga Komunitai, ada Aca Kumala Nyu Bintang Yanila. Thank you. Yeah.